Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, agar hidup ini menjadi kuat karena kekuatan itu berdasar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dituangkannya lewat kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pendengar yang mulia, ayat ini menarik untuk kita kaji, karena ini terkait erat dengan Masjidil Haram, di mana umat Islam melaksanakan ibadah haji, tawaf di sekitar Ka'bah, dan kemudian sa'i di Safa dan Marwah tidak jauh dari, masih di dalam Masjidil Haram tersebut. Fihi ayatum bayyinat, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Ayat bukan saja satu tanda, tapi tanda-tanda. Di Masjidil Haram kita menemukan Hajarul Aswad. Di Masjidil Haram kita menemukan Zam-Zam. Di Masjidil Haram kita menemukan Safa dan Marwah. Ini suatu hal yang menarik, bahwa Hajarul Aswad, makhluk benda mati yang begitu hina, di sana dipuja-puja, dicium. Bahkan tidak sah tawaf seorang hamba kalau tidak memberi isyarat kepada Hajarul Aswad untuk memulai tawafnya. Dan ini bukanlah merupakan bukti bahwa Hajarul Aswad sembahan umat Islam, karena di sisi lain kita menemukan Jamarot, batu. Hajar Aswad adalah batu hitam, Jamarot juga batu. Di sini batu dicium, di Jamarot batu dilempar. Ini merupakan bukti, tanda-tanda kepatuhan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Masjidil Haram juga kita menemukan Zam-Zam, air yang merupakan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Bagaimana usaha yang maksimal dilakukan oleh seorang wanita yang sudah tua terhadap anaknya yang masih muda, yang masih bayi bahkan. Ini merupakan pembelajaran bahwa di saat sesusah apapun, usaha maksimal tetap dituntut. Ini menyatakan bahwa Islam agama kerja keras. Islam meminta umatnya untuk tawakal, bukan tawakal bermalas-malasan. Zam-Zam merupakan bukti usaha yang maksimal dan akhirnya melahirkan air yang sampai saat ini kita nikmati dari jemaah haji yang pulang ke tanah air. Mungkin banyak lagi kajian ayat lanjutannya, tapi untuk lebih menariknya kita berdiskusi kepada dengan ustaz-ustaz kita yang telah hadir, Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah. Persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Salah satu keterangan ayat ini diberikan secara mendetail itu terdapat pada kata makam. Makam di sini adalah pada asal maknanya itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk meninggikan Ka'bah itu. Kata makam sendiri yang artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan maksudnya makam di sini makam kuburan sebagaimana yang terkadang dipahami oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah tidak hanya bekerja seadanya. Artinya ada usaha maksimal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengambil batu dan menjadikan tempat berpijak agar dapat membuat bangunan Ka'bah itu menjadi lebih tinggi. Jadi di sini ayat ini menceritakan, menjelaskan bahwa bagaimana seseorang muslim itu diperintahkan untuk bekerja semaksimal mungkin. Tidak bekerja asal apa adanya atau hanya menerima apa adanya, tapi selalu ada usaha untuk terus mengembangkan diri dan terus memberikan suatu penemuan-penemuan baru sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, benar sekali ya. Ustaz. Perdana, jadi kerja keras yang dilakukan Ibrahim juga sama dengan kerja keras yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Iya, iya. Kemudian lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah kepada umat manusia untuk melaksanakan haji sebagaimana terdapat di dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, kata li di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan suatu faedah yang didapatkan, atau bisa juga untuk menunjukkan suatu hak yang akan diperoleh oleh seseorang. Sedangkan kata ala itu untuk menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, yang menariknya di dalam ayat ini adalah bahwa Allah mengatakan walillahi 'alan nasi, faedah bagi Allah dan juga kewajiban atas manusia untuk melaksanakan haji. Seakan-akan di sini Allah mengatakan haji yang dilaksanakan oleh manusia itu ada keuntungannya bagi Allah. Ya, akan tetapi sebenarnya maksudnya bukan demikian, karena bagi Allah Subhanahu wa taala Allah tidak mengambil faedah apa-apa dari setiap pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Seluruh aktivitas ibadah seorang hamba itu keuntungan dan faedahnya akan didapatkan oleh sang hamba itu sendiri. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan itu manfaatnya terpulang kepada diri kamu. Sebaliknya kalau kamu melakukan kejahatan atau ke suatu perbuatan yang dilarang, maka sesungguhnya efeknya juga akan kembali kepada diri kamu. Iya, jadi benar Ustaz, perdana niat haji itu lillah untuk Allah, iya. Tapi tujuannya untuk mencapai ridhonya. Mungkin Ustaz Ardian saya bisa menambahkan. Iya, memang ketika kita berbicara permasalahan haji dan kita kaitkan dengan apa yang menjadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat dipungkiri ketika seorang melaksanakan ibadah dan dia itu berada di tanah haram, maka ada suatu perasaan atau suatu katakanlah kenikmatan yang tidak didapatkan ketika kita beribadah pada tempat-tempat yang lain. Artinya bahwa melaksanakan ibadah haji dan melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana adalah suatu kenikmatan tersendiri. Maka sekalipun orang bersusah payah datang ke sana dengan mengorbankan berbagai macam harta benda, kemudian bahkan dirinya sendiri dan perasaan dengan meninggalkan keluarga, namun ada perasaan kenikmatan. Dan ketika mereka pulang dan ditanya apakah ingin lagi melaksanakannya, maka mereka akan mengatakan ingin untuk melaksanakannya kembali. Namun ada satu catatan yang saya dapat ambil dari ayat ini ketika melihat suasana haji tahun ini, kata-kata manis tata'a ilaihi sabila ini perlu untuk lebih dijelaskan kepada masyarakat kita, apakah itu melalui Departemen Agama ataupun melalui para asatidz dari berbagai media. Karena banyaknya dijumpai masyarakat kita itu memaksakan diri untuk berangkat padahal sebenarnya dia tidak layak lagi untuk berangkat. Sehingga ini membuat permasalahan-permasalahan yang muncul ketika berada di tanah haram. Misalnya ada orang yang sudah masuk ruangan ICU ya, tapi diberangkatkan juga karena ahli warisnya sedikit memaksa kepada pihak penyelenggara haji untuk memberangkatkan orang tuanya. Padahal orang tuanya itu tidak usahkan untuk berjalan, berdiri pun sudah tidak mampu. Nah, tentu hal ini dapat mengganggu kegiatan ibadah itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, tentu kata-kata istita'ah ini mungkin Ustaz yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat, bahwa orang yang sudah memang tidak mampu untuk melaksanakannya dan dia sudah berniat haji, insyaallah dengan niatnya itu akan dia dapatkan nilai-nilai haji itu, karena Rasulullah mengatakan niyatul mar'i khairum min amalihi. Iya, benar sekali Ustaz Ardiansyah. Kalau kita lihat tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ini, istita'ah itu ada tiga hal penting di situ: finansial, fisik, dan keamanan. Jadi kalau misalnya fisiknya tidak memungkinkan, maka saat itu istita'ah itu juga sudah gugur pada diri dia. Sebagaimana kalau juga perjalanan sudah tidak aman, maka itu juga gugur dari dia. Kalau misalnya harus ngutang ke sana kemari, maka istita'ah pun sudah gugur dari kewajiban haji pun sudah gugur bagi dia. Tapi terlepas dari itu semua, terkadang semangat. Iya. Nah, semangatnya ini sekarang yang menjadi permasalahan. Semangat menggebu-gebu. Nah, sebagaimana kita dulu mahasiswa pergi ibadah haji itu dengan sistem mengutang gitu ya. Semangat. Pulang haji kita bisa membayarnya. Ada juga yang begitu. Kondisinya pergi sakit-sakitan, pulang sehat walafiat. Nah, jadi terlepas dari itu, cuman perlulah kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih jelas lagi, lebih real lagi melalui konsultasi kepada dokter yang ahli di bidangnya. Kalau misalnya sudah masuk ruang ICU, saya rasa itu sudah sangat parah. Itu terjadi. Iya. Kemudian kalau kita tambah sedikit, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini kufur menjadi suatu hal yang menarik, karena banyak orang yang haji itu merupakan idaman hidupnya. Tapi kok ada orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji sementara dia mampu? Ini kan pertanyaan suatu yang aneh gitu. Maka di sini dibilang kalau dia tidak mau melaksanakan haji, dia itu kafir. Kafir di sini ada dua hal, kafir nikmat karena diberikan Allah nikmat begitu banyak, masa tidak disisihkan untuk program ibadah haji. Seperti Malaysia dia punya program tabung haji. Anda sisihkan uang Anda sehingga 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian haji. Anda bisa berpikir, kita bisa berpikir 5 tahun kemudian cicilan mobil kita lunas. Tapi kita jarang berpikir 5 tahun kemudian pembayaran haji itu terbayar. Itu jarang. Kenapa kok kita tidak buat hal yang demikian untuk ibadah yang satu ini gitu? Maka di sini kalau memiliki harta tidak melaksanakannya berarti kufur nikmat. Tapi bisa juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kufur kharijal millah, keluar dari ajaran agama. Kenapa? Dia mengatakan haji itu enggak wajib. Nah, dan ini menarik Ustaz Ardiansyah, Ustaz Perdana, karena ada yang mengatakan kalaulah haji di sana itu menambah income devisa Arab Saudi. Kenapa enggak kita buat haji di asrama haji misalnya? itu namanya sudah kufur kharijal millah. Kenapa? Karena dia sudah membuat aturan yang itu tersendiri. Mungkin Ustaz Perdana menambah. Menambahkan keterangan Ustaz Zainal tadi bahwa salah satu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan redaksi wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini pada awalnya ketika orang-orang ahli kitab itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus mereka lakukan, maka turunlah perintah Allah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Akan tetapi setelah ayat ini diturunkan, maka tanggapan dari orang-orang ahli kitab, mereka mengatakan lam yuktab 'alaina fa abau ayyahuju, bahwa haji itu hanya ditetapkan kepada orang-orang muslim saja, tidak ditetapkan kepada kami, dan kemudian mereka menolak untuk melaksanakan haji. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keterangannya wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang sebenarnya pada awalnya itu ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya di alam semesta ini. Iya, jadi juga dari sini juga kita bisa melihat bahwa ketika ahli kitab itu sangat memuja dan memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya ritual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang dengan prosesi haji itu juga mereka ikuti. Ya. Tapi rupanya mereka hanya memuja dan memuji saja, tapi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri yang murni sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan syariat Allah itu mereka lupakan. Maka di sini Allah mengatakan fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, bukan saja Allah itu maha kaya terhadap diri orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi di sini kata Ustaz Perdana juga pas, walillahi tadi sebenarnya Allah tidak membutuhkan, tidak semua makhluk yang ada di muka bumi ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap kaya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak bertambah kekayaannya. Karena apa? Allah maha kaya, Allah tidak butuh terhadap alam semesta, apalagi terhadap orang yang tidak mau atau berat hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, atau ibadah haji dilakukannya itu supaya dibilang orang bahwa dia sudah melaksanakan ibadah haji padahal hatinya sebenarnya tidak ikhlas untuk melaksanakan ikhlas. Itu mungkin Ustaz Ardi pernah melihat. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini bagaimana kekufuran itu memang bisa saja terjadi di sana, bahkan bukan hanya kepada tingkat kekufuran, tapi tingkat syirik itu sendiri bisa timbul walaupun itu berada di tanah haram. Nah, kita melihat bagaimana perilaku-perilaku jamaah haji yang itu semuanya cenderung atau bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu mengelap Ka'bah dengan kain ihram, dan ada keyakinan bahwa itu semuanya adalah mendatangkan kemuliaan. Begitu juga mencuci kain ihram dengan air zam-zam, dan menjilat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya dindingnya itu semuanya, bahkan dinding atau tiang-tiang yang itu terbuat dari tembaga itu dijilatin dan diciumi kembali, dan ini semuanya bisa saja bukan hanya kekufuran, tetapi yang lebih dahsyat daripada itu kemusyrikan itu sendiri. Jadi memang betul sekali, wa man kafara, di sini disebutkan Allah dengan kata-kata man, artinya siapa saja bisa masuk di dalamnya, bukan hanya ahlul kitab, tetapi orang yang melaksanakan ibadah haji itu sendiri bisa masuk dalam kekufuran itu. Wallah. Iya, sedikit ini Ustaz Zainal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang haji. Wahai ya Rasulullah, ayul haji afdal? Haji apa yang paling afdal wahai Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah hanya menjawab dua kata saja, al-ajju wal wasajju. Al-ajju artinya memperbanyak talbiyah, memperbanyak zikir, wasajju memperbanyak penyembelihan. Jadi haji itu intinya hanya dua saja, banyak-banyak membaca talbiyah, kalau ada duit banyak-banyak menyembelih korban. Bagus sekali penutup dari Ustaz Perdana. Prinsipnya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Yang kita idamkan dari kepulangan ibadah haji adalah kemabruran, dan kemabruran itu bukan merupakan titel akhir yang diperoleh dari prosesi ibadah haji, tapi apa setelah ibadah haji itu sendiri. Ketika kita subuh di sana jauh-jauh hari sebelum waktunya bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram, maka alangkah baiknya ketika kita pulang ke kampung halaman pun bisa melaksanakan sholat subuh di masjid yang dekat dari rumah kita. Ini merupakan suatu langkah yang terbaik, karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, bedanya di sana Masjidil Haram, masjid rumah Allah atas pilihan Allah, masjid yang dekat rumah kita adalah rumah Allah juga, tapi atas pilihan masyarakat sekitar. Kalau bukan jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji dan mendapat titel mabrur yang memakmurkan Masjid Allah, siapa lagi? Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.